بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Makhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, fahuwa yufhamu min kalamihi anna hadhihil umura wallahu a'lamu mujma'un 'alayha dana bihas sahabatu wa dana bihat tabi'una وتابع التابعين إلى القرن الرابع. Maka difahami dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahwasanya perkara-perkara ini wallahu a'lam adalah perkara yang disepakati, yang para sahabah beragama dengannya dan para tabi'in beragama dengannya, demikian pula tabi'ut tabi'in sampai generasi yang keempat. Mithlul asma'i was sifati wal jannati wan nari wal malaikati wa umurin ukhra, semisal nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, surga, neraka, para malaikat dan perkara-perkara yang lainnya. Hadhihi thabitatun bil kitabi was sunnati wa bil ijma'i. Perkara-perkara ini ditetapkan berdasarkan Alkitab, Sunnah dan Ijma'. Man ankara syai'an minha yakfuru. Barang siapa mengingkari sesuatu dari perkara-perkara ini, maka dia kafir. Qauluhu, fattaqillaha ya abdallahi wa alayka bit-tasdiqi wat-taslimi wat-tafwidi war-ridha lima fi hadzal kitabi. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, maka bertakwalah engkau kepada Allah wahai hamba Allah, dan hendaklah engkau membenarkan, berserah diri, menyerahkan dan ridho dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Alaika bittasdiqi lima ja'a anillahi wa ja'a an rasulihi wa ajma'a alaihi salafu. Hendaknya engkau membenarkan apa yang datang dari Allah Ta'ala dan yang datang dari Rasulnya dan yang bersepakat atasnya as-salaf. Li'annahu ma min ijma'in illa walahu dalilun min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Karena tidak ada satu ijma' pun melainkan ia memiliki dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. F فالمجمعون أيضا من الأمة لا يشرعون من عندهم أمورا أبدا. Maka orang-orang yang bersepakat tersebut dari kalangan umat ini juga tidak mensyariatkan dari diri mereka sendiri perkara-perkara selama-lamanya. Wa innamal ijma'u ala syai'in fahimuhu aw indahum fihi nassun. Hanya saja kesepakatan atas suatu perkara yang mereka fahami atau yang pada mereka terdapat dalil tentangnya. Fahimuhu min kitabillahi aw min sunnati rasulillahi aw indahum fihi nassun anillahi aw an rasulihi alaihi salatu wassalam. Mereka memahami sesuatu yang mereka sepakati tersebut dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah atau pada mereka terdapat dalil tentangnya dari Allah atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalamu. Faradda hadzal ijma'a wal 'iyadzu billahi fa innahu yakfuru. Maka orang yang menolak ijma' ini, kesepakatan ini, wal 'iyadzu billah, dia kafir. Qauluhu wat tafwidu, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tafwid. Tafwid yaitu menyerahkan kepada Allah Azza wa Jal. At-tafwidu huna wallahu a'lamu la yaqsidu at-tafwida fi sifatillahi. Tafwid di sini wallahu a'lam bukanlah yang beliau maksud al-imam al-barbahari rahimahullah, tafwid di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Tafwid di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala yaitu menyerahkan makna sifat kepada Allah Ta'ala. Misalnya seseorang mengatakan, saya tidak tahu apa makna wajah Allah, saya serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Saya tidak tahu apa makna tangan Allah, saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Inilah tafwid di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini adalah perkara yang batil di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang benar adalah bahwa makna-makna sifat-sifat Allah Ta'ala diketahui, ditetapkan. Misalnya tatkala Allah Ta'ala menetapkan sifat wajah bagi dirinya, maka makna wajah diketahui, yaitu wajah yang hakiki, yang tidak sama dengan wajah makhluk, yang layak dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Misalnya pula tatkala Allah Ta'ala menetapkan sifat tangan bagi Allah Ta'ala, maka makna tangan diketahui, yaitu tangan yang hakiki, yang berbeda dengan tangan makhluk, yang layak dengan kemuliaan Allah Ta'ala dan keagungannya. Adapun yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah Ta'ala, bukan makna sifat, tapi kaifiyahnya, seperti apa sifat tersebut. Misalnya wajah Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui seperti apa wajah Allah Ta'ala, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tangan Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui seperti apa tangan Allah Ta'ala, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Maka tafwid di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama, tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Ta'ala. Dan ini batil, karena makna sifat-sifat Allah Ta'ala diketahui, ditetapkan. Yang kedua, tafwidul kaifiyah, menyerahkan kaifiyah, seperti apa sifat-sifat Allah Ta'ala kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah kami contohkan tadi. Seperti apa wajah Allah, kita tidak mengetahuinya, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan tafwid yang kedua ini, tafwidul kaifiyah, ini merupakan kebenaran dan merupakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam bab sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa inna at-tafwida fiha madhmumun, karena sesungguhnya tafwid di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala tercela. Yang dimaksud di sini tafwidul makna, menyerahkan makna sifat kepada Allah Ta'ala, ini yang tercela. Li'anna ma'aniyaha wadihatun ma'lumatun, karena makna-makna sifat-sifat Allah Ta'ala jelas diketahui. Wa innamal majhulu kaifiyatuha, hanya saja yang tidak diketahui adalah seperti apa sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lamu annal mu'allifa yuridu at-tafwida fi ma yakhfa 'alayhi 'ilmuhu wa qad warada fil kitabi was sunnati. Wallahu a'lam, al-mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala maksudkan dengan tafwid di sini dalam perkara-perkara yang samar ilmunya. Dan sungguh tafwid yang seperti ini datang di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Fahuwa yu'minu bihi wa yakilu ilmahu ila alimihi, maka seorang mukmin mengimani apa yang samar di dalam Alkitab dan Sunnah dan menyerahkan ilmunya kepada yang mengetahuinya. Wahuwallahu tabaraka wa ta'ala awir rasulu alaihi salatu wassalamu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala atau rasul alaihi salatu wassalam. Fahunaka umurun ma'lumatun wa wadihatun yajibu fikhuha wal imanu bimatmuniha. Di sana ada perkara-perkara yang diketahui, yang jelas, yang wajib untuk difahami dan wajib untuk diimani kandungannya. Fala yufawwadu fiha, maka tidak boleh dilakukan tafwid padanya, tidak boleh diserahkan maknanya kepada Allah, karena jelas gamblang. Wa minha umurun ya'jizu an fahmiha fayufawwadu fiha. Dan diantaranya ada perkara-perkara yang seseorang tidak mampu memahaminya, maka dilakukan tafwid padanya, diserahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Yu'minu biha wa yakilu ma'naha ila alimiha. Seorang mukmin mengimani perkara-perkara yang ia tidak mampu memahaminya tersebut dan menyerahkan maknanya kepada yang mengetahuinya. Wa huwallahu au rasulullahi alaihi salatu wassalamu, yaitu Allah atau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Idza kana nassan an rasulillahi alaihi salatu wassalam, apabila berupa dalil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qauluhu waridha lima fi hadzal kitabi, ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ridha dengan apa yang ada di dalam kitab ini, yakni ma yaqsidu li'annahu huwa katabahu, yaitu bukanlah yang dimaksud al-imam al-barbahari rahimahullah meridhai apa yang ada di dalam kitab ini karena beliaulah yang menulisnya. Bal lima tadammanahu minal haqqi, akan tetapi yang beliau maksud adalah ridha dengan apa yang ada di dalam kitab ini karena kebenaran yang terkandung di dalamnya. Li'annahu haqqun, karena yang terkandung di dalamnya merupakan kebenaran. Fahuwa naqilun 'anillahi wa 'an rasulihi wa 'an a'immatil islami minas sahabati wattabi'ina wa man tabi'ahum. Maka al-imam al-barbahari rahimahullah di dalam kitab ini syarhus sunnah, beliau hanyalah menukil dari Allah dan dari Rasulnya dan dari para a'immah Islam, baik dari kalangan sahabah, tabi'in, maupun orang-orang yang mengikuti mereka. Fala li'annahu katabahu, maka bukanlah yang dimaksud dengan ridha dengan apa yang ada di dalam kitab ini karena beliau yang menulisnya. Wa innama li'annahu haqqun, hanya saja ridha dengan apa yang ada di dalam kitab ini karena apa yang ada di dalam kitab ini merupakan kebenaran. Imma thabitun bil kitabi was sunnati aw thabitun bil ijma'i, bisa jadi ditetapkan dengan Alkitab dan Sunnah, atau ditetapkan dengan kesepakatan para ulama. Fahada thabitun bil kitabi was sunnati aw thabitun bil ijma'i, maka kandungan kitab ini ditetapkan berdasarkan Alkitab dan Sunnah, atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan ulama. Fahada maksuduhu wallahu a'lamu, maka inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wallahu a'lam. Qawluhu wa la taktum hadzal kitaba ahadan min ahli al-qiblati fa'asa yaruddullahu bihi hayranan an hayratihi aw sahiba bid'atin an bid'atihi aw dalan an dalalatihi fayanju bihi. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan janganlah engkau menyembunyikan kitab ini, Syarhus Sunnah, dari seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengembalikan dengan kitab ini orang yang bingung dari kebingungannya, ahlul bid'ah dari kebid'ahannya, atau orang yang sesat dari kesesatannya, sehingga ia selamat dengan sebab kitab ini. Hada min hirsihi ala intishari kitabihi liyujara, ini karena semangat beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah terhadap tersebarnya kitab beliau Syarhus Sunnah ini, agar beliau diberi ganjaran pahala. Fa inna man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamati, karena sesungguhnya barang siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahalanya, dan ganjaran pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Wa illa idza kana hunaka kutubun tatadammanu ma yatadammanuhu hadzal kitabu waqtafa biha fala yalzamuhu nashru hadzal kitabi. Dan kalaulah tidak, apabila di sana ada kitab-kitab yang mengandung perkara-perkara yang terkandung di dalam kitab ini, dan seseorang mencukupkan dengan kitab-kitab tersebut, maka tidaklah harus baginya menyebarkan kitab ini. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.